Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wa salatan wa salaman ala mab'uthin rahmatan lil alamin, nabiyyina wa habibina Muhammad ibn Abdillah, wa ala alihi at-tahirin wa ashabihi al-akramin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, fa ma'asyiral ikhwah ra'ani wa ra'akumullah, alhamdulillah pada malam hari ini, malam ke-28 dari bulan Rajab 1440 Hijriah, atau yang bertepatan dengan 3 April 2019 Masehi, Allah Subhanahu wa taala kembali memberikan kemudahannya kepada kita untuk kita bisa melanjutkan kajian rutin kita dalam membahas karya dari Al-Imam Muslim Ibnu Al-Hajjaj Abu Al-Husain alaihi rahmatullah di dalam As-Sahih, yang mana alhamdulillah pada pertemuan yang terakhir kita telah masuk kepada bab yang baru, bab yang ke-12 yang disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi alaihi rahmatullah, babun la yakfi mujarradut talaffuzi bisyahadataini balla budda min istiqani alqalbi, sebuah bab yang berkaitan dengan la yakfi, tidak cukup atau belum cukup ketika seseorang hanya sekedar melafadzkan 2 kalimat syahadah yang dia yakini atau yang dia pegang. Balla budda min istiqanil qalbi, harus disertai dengan keyakinan yang penuh tanpa ada keraguan sedikit pun bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah satu-satunya zat yang berhak untuk disembah, dan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam adalah seorang rasul, seorang utusan dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah pula kita telah masuk ke dalam hadis pertama yang dinukilkan oleh Al-Imam Muslim alaihi rahmatullah, yang menceritakan atau menghikayatkan kepada kita bagaimana Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam lah yang telah bersabda yang berkaitan dengan hadis ini. Nabi alaihi salatu wassalam menitipkan pesannya kepada Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu arda, setelah sebelumnya Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam berkumpul bersama para sahabat beliau radhiyallahu ta'ala anhum wa ardahum. Akan tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam beranjak pergi dari perkumpulan sahabah tersebut, sehingga para sahabah merasa bahwa Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ketika beranjak meninggalkan mereka bukan pada waktu yang sebentar, akan tetapi pada waktu yang cukup lama, yang akhirnya mengkhawatirkan para sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum ardhahum, mengkhawatirkan keadaan Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, khawatir beliau ditawan oleh musuh-musuh Islam, khawatir beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dicegat di pertengahan jalan oleh kaum musyrikin, kaum kufar yang menghalangi beliau alaihi salatu wasallam untuk kembali ke perkumpulan para sahabat tersebut. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ternyata didapati oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu arda berada di sebuah haitun, berada di sebuah kebun, yang Abu Hurairah berusaha masuk ke dalam kebun tersebut walaupun melalui aliran sungai yang sangat kecil, yang itu mengantarkan beliau radhiyallahu taala anhu arda bisa sampai ke dalam kebun tersebut. yang ketika di dalam kebun tadi Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam akhirnya diberitahukan oleh Abu Hurairah bahwa para sahabat muwahai Rasulullah khawatir atas keselamatan dirimu, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menitipkan dua sendal beliau kepada Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu arda, seraya mengatakan idhab bina'alayya hataini, pergilah wahai Abu Hurairah dengan dua sendalku ini. Faman laqita min wara'i hadzal ha'it, ini syahid dari hadisnya, barang siapa Abu Hurairah yang kau temui siapapun dari balik kebun ini dalam keadaan dia yashhadu an la ilaha illallah, bersaksi dengan kalimat tauhid, mustayqinan biha qalbuhu, dengan hati yang yakin tanpa keraguan sedikit pun, fabashirhu bil jannah, maka berikanlah kabar gembira kepada orang tersebut dengan syurga Allah subhanahu wa ta'ala. Ini yang menjadi pembahasan terakhir kita, yang insyaallah ta'ala pada malam hari ini akan kita lanjutkan penjelasan secara global dari kalam a'immatus salaf yang berkaitan dengan syarah dari lafad hadis ini. Namun sebelumnya ada pesan yang disampaikan yang berkaitan dengan para talabah kita, hafidhakum min kulli su'in wa makruh wa waffaqakum likulli khairin wa barakatin, qulu amin. Ijlisu. Allah yubarik fikum, nafa'allahu bikum, semoga Allah jadikan antum sebagai penerus dari da'watus salafiyah yang menjadi rijal, rijalud da'wah, dan ilmu-ilmu antum, hafalan-hafalan antum bermanfaat biiznillahi ta'ala. Ikhwati fillah ya ra'akumullah, Syekh Muhammad Ali Adam Al-Adyubi alaihi rahmatullah menjelaskan ketika Abu Hurairah mengatakan abta'a alaina, Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam kembali kepada kami, yang diharapkan secara langsung beliau kembali beranjak dari majelis tersebut, kemudian harapan kami beliau paling 10-15 menit, paling lama setengah jam langsung kembali ke majelis kami. Tapi kata Abu Hurairah fa abta'a alaina, apa makna abta'a alaina? Ay ta'akhkhara minar ruju'i ilaina, beliau agak terlambat, sehingga keterlambatan beliau, lamanya beliau sampai kembali kepada kami itu mengkhawatirkan kami. Kemudian Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu arda mengatakan fakuntu awwala man fazi'a, aku adalah orang pertama yang sangat khawatir tentang keterlambatan beliau ini alaihi salatu wassalam. Kata beliau ai awwalu man akhadha fi talabihi, akulah orang pertama yang berusaha untuk mencari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaysa huwa minal faza'i alladhi huwa dhu'ru wal khawfu, dan bukanlah kekhawatiran yang ada di sisi Abu Hurairah ini, kata beliau walaysa huwa minal faza'i alladhi huwa dhu'ru wal khawfu, bukan ketakutan, bukan sampai merinding, bukan sampai menjadikan badan Abu Hurairah dingin, ketakutan yang sangat, bukan itu yang dimaksudkan, tapi benar-benar mengkhawatirkan keadaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang terlambat kembali ke majelis ashab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam didapati di sebuah kebun yang dimiliki oleh Bani Najjar dari kalangan Al-Ansar. Bani Najjar disebutkan oleh Syekh Muhammad Ali Adam hafizahullah wa ra'ah yunsabuna ila An-Najjar ibn Tha'labah. Ini kabilah An-Najjar, dinisbahkan kepada An-Najjar ibn Tha'labah ibn Amr ibn Al-Khazraj. Dinisbahkan kepada An-Najjar ibn Tha'labah ibn Amr ibn Al-Khazraj. Maka jadilah nama kabilah tersebut dengan sebutan Bani An-Najjar. Dan kabilah-kabilah ini adalah kabilah-kabilah yang ma'ruf di kalangan bangsa Arab, sesuai dengan apa yang telah Allah subhanahu wa ta'ala firmankan, ja'alnakum syu'uban wa qabail, kami telah menjadikan kalian sebagai kabilah-kabilah dan syu'ub, masing-masingnya memiliki adat istiadat tersendiri, kabilah tertentu memiliki adat istiadat tersendiri, dan yang seterusnya. Lita'arofu, agar kalian bisa saling mengenal, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, lita'arofu. Maka inilah salah satu hikmah adanya kabilah-kabilah yang ada, bukan untuk dibanggakan. Kalau bahasa kita mungkin kabilah ini disebut dengan suku, suku Jawa, suku Bugis, suku apalagi Sumatera, Palembang, dan yang seterusnya, suku-suku yang ada di Indonesia ini, yang berbagai macam suku terdapat di dalamnya. Maka suku ini itulah yang dikenal di sisi bangsa Arab dengan al-qabail. Tujuannya sama, yaitu lita'arofu, agar kita saling mengenal, agar kita saling melengkapi kekurangan yang satu dengan kekurangan yang lainnya. Bukan saling menjatuhkan, bukan saling berbangga, bukan saling menjadikan itu tanda bahwa kita adalah orang-orang yang mulia. Tidak sama sekali Islam datang dengan perkara tersebut. Kemudian kata Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu arda, ketika beliau mendapati aliran sungai yang kecil yang sebelumnya beliau mencari, hal ajidu lahu baban, aku mendapati kebun tersebut dan aku berkeliling, durtu, aku berkeliling di kebun yang tadi, apakah aku mendapati pintu? Ternyata falam ajid, kata Abu Hurairah. Fa idza rabi'un, ketika aku mencari pintu masuknya kebun tersebut, aku tidak mendapati. Fa idza rabi'un, idza di dalam lafaz ini, di dalam ucapan Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu arda, idza di sini maknanya, kata Syekh Muhammad Ali Adam hafizahullah wa ra'a, idza al-fujaiyah. Idza al-fujaiyah. Artinya apa al-fujaiyah? Idza sebuah kalimat yang menunjukkan sesuatu yang didapatkan baru. Al-fujaiyah, terkaget. Jadi Abu Hurairah kaget, seakan-akan di luar logika beliau, di luar nalar berpikir beliau, ketika ada kebun tapi tidak ada pintu masuknya. Idza, ternyata tiba-tiba aku dapati aliran sungai. Ini namanya idza al-fujaiyah, sesuatu yang tiba-tiba, sesuatu yang tidak dilewati di logika beliau. Mungkin kalau dari sisi bahasa kita, bahasa Indonesia, idza ini kaitannya dengan satu hal yang tiba-tiba. Jadi mencari, ternyata enggak dapat pintu, tiba-tiba ada aliran sungai. Nah, ini namanya idza al-fujaiyah. Kemudian kata beliau, fa idza rabi'un. Rabi' maknanya adalah an-nahru as-saghir. Nahar as-saghir yaitu aliran sungai yang kecil, sebagaimana hal ini disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar di dalam Al-Fath. Kemudian ikhwati fillah yarakumullah, dijelaskan ketika Abu Hurairah berusaha untuk masuk ke dalam aliran sungai atau ke dalam kebun tersebut melalui aliran sungai, fahtafaztu kama yahtafizu tsa'lab, aku berusaha untuk masuk ke dalam kebun tersebut yang di dalamnya aku fikir, aku sangka ada sosok Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka aku pun masuk melewati atau melalui aliran sungai tersebut, kama yahtafizu tsa'lab, seperti seekor musang yang benar-benar menyelinap masuk ke dalam kebun tersebut. Patruwiya ala wajhain, hadis ini atau lafaz ini telah diriwayatkan dengan dua sisi atau dua pelafatan, ruwiya bizai wa ruwa birra, ruwiya bizai wa ruwiya birra, yahtafizu fahtafaztu, ini dengan dua lafaz, fahtafaztu dengan za azai dan dengan arra fahtafartu. Kalau fahtafartu berarti maknanya Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu wa arda bukan hanya sekedar menyelinap masuk ke dalam aliran sungai tersebut yang sempit tadi. Tapi kalau fahtafartu dengan ra, ini ada makna tambahan, apa? Beliau seperti mencangkul dengan tangan beliau untuk bisa masuk dan melebarkan sedikit demi sedikit aliran-aliran sungai tersebut. Ya, kalau bahasa kita kemarin sudah kita sebutkan pada pertemuan terakhir, parit tadi. Berusaha dilebarkan oleh Abu Hurairah. Artinya kalau dengan lafaz fahtafartu, faedah yang kita dapati adalah bagaimana Abu Hurairah benar-benar berusaha untuk meyakinkan diri beliau radhiyallahu ta'ala anhu arda, bahwa aku harus mendapati Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam kondisi selamat. Aku harus mendapati Nabi alaihi salatu wasallam dalam kondisi tidak memiliki kekurangan apapun, walaupun aku harus berkorban menggali paret tadi dengan tangan, kemudian berkorban bajunya basah-basahan dan yang seterusnya. Itu enggak masalah bagi seorang Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu arda, menunjukkan kecintaan yang sangat tinggi yang ada di sisi Abu Hurairah kepada An-Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Itu dua lafaz yang diriwayatkan oleh para ruwat al-hadis. Fadakhaltu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqal, maka aku pun sampai ke dalam kebun tersebut. Ternyata subhanallah, benar Nabi sallallahu alaihi wasallam berada di dalam kebun tadi. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, Abu Hurairah, bertanya Nabi alaihi salatu wasallam, apakah Abu Hurairah yang masuk melewati aliran sungai yang kecil tersebut? Maka beliau di sini Syekh Muhammad Ali Adam menjelaskan, Abu Hurairah, lafaz dari Nabi sallallahu alaihi wasallam ini adalah khabarun limahdzuf, sebuah khabar yang memberikan informasi khabar kepada kita terhadap atau dari sesuatu yang mahdzuf, dari sesuatu yang dihapus, ma'a hamzatil istifham, yang dihapus adalah hamzah al-istifham, hamzah yang menunjukkan pertanyaan. Hakikatnya apa? Ucapan Nabi SAW, a'anta Abu Hurairah. Jadi ketika Nabi SAW sadar ada seorang yang menyelinap masuk melalui aliran sungai yang kecil tersebut, maka Nabi SAW seakan-akan menyatakan, a'anta Abu Hurairah. Tapi ini semua dihadzuf, dihapus. A'antanya ini dihapus. Apakah engkau Abu Hurairah? Jadi penukilan Nabi SAW hanya dengan penyebutan nama. Penyebutan nama Abu Hurairah. A'anta Abu Hurairah? Apakah engkau Abu Hurairah? Maka Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mendapatkan jawaban dari sosok tersebut, fakultu na'am, ya Rasulullah, benar wahai Rasulullah, aku adalah Abu Hurairah. Maka Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, ma sya'nuk, makna dari ma sya'nuka adalah ma haluka fi dukhulika alayya fi hadzal mahal. Ma haluka, kenapa wahai Abu Hurairah, fi dukhulika, engkau berkorban rela masuk melalui jalur ini, jalur yang sempit. Dan disebutkan oleh sebahagian besar dari jumhur dari para syurahul hadis bahwa Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pun sebenarnya beliau masuk melalui jalur tersebut. Entah untuk menyendiri, tidak disebutkan hikmahnya. Entah untuk mencari ketenangan, entah untuk ada sekian banyak hikmah atau untuk menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala tanpa ada penyebutan hikmah dari deretan para ulama tersebut. Syahidnya adalah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang sudah masuk ingin menyendiri di kebun tersebut, ternyata mendapati Abu Hurairah menyusul beliau alaihi salatu wassalam. Maka Nabi alaihi salatu wassalam menanyakan, mahaluka fi dukhulika alayya, kenapa wahai Abu Hurairah engkau menyusul aku, harus melewati aliran sungai yang kecil, kalau bahasa kita melewati pare tadi, rela berkorban basah-basahan untuk sekedar menyusul aku yang ada di dalam kebun ini, fi hadzal mahal, pada kebun ini, pada tempat ini. Qultu, maka Abu Hurairah menjawab pertanyaan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, kunta baina adhurina faqumta faabta'ta alaina, engkau tadi bersama kami wahai Rasulullah, ternyata engkau beranjak dari majlis kami dan kami semua menunggu keberadaan kamu, kami semua menunggu kembalinya engkau wahai Rasulullah ke majlis kami tadi, tapi ternyata kami mendapati bahwa engkau tidak kunjung datang, fakhashina, maka kami khawatir, antuk ta'adunana, engkau mendapatkan kemudaratan, engkau mendapatkan sebuah pencegahan dari musuh-musuh al-Islam, kaum musyrikin yang sangat membenci Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jadi bayangannya Abu Hurairah, Nabi alaihi salatu wasallam dan para sahabat secara umum, Nabi alaihi salatu wasallam beranjak keluar dari majelis yang ada, harapannya Nabi sallallahu alaihi wasallam segera kembali ke majelis tersebut. Dan di bayangan para sahabat, ketika Nabi ingin kembali, dicegat oleh musuh-musuh Islam. Maka itu yang dikhawatirkan oleh para sahabat, terkhusus Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu arda. Maka Abu Hurairah mengatakan, fafazi'na fakuntu awwala man fazi' faataitu hadzal ha'it. Aku orang pertama ya Rasulullah yang sangat khawatir tentang ketidakhadiran dirimu di dalam majlis tersebut, maka aku mendatangi kebun ini. Fahtafazdu kama yahtafizu tha'lab wa haula'in nas wara'i, dan para sahabat menunggu kabar dariku karena akulah yang berangkat meninggalkan majlis tersebut untuk mencari dirimu wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam Al-Qurtubi alaihi rahmatullah menjelaskan lafaz hadis ini. Kata beliau alaihi rahmatullah, yakni bihi an-nafaru alladhi kanu ma'an nabiy sallallahu alaihi wasallam, disebutkan oleh Abu Hurairah bahwa kami semua khawatir. Kami semua di sini siapa? Kata Imam Al-Qurtubi alaihi rahmatullah, kami semua maksudnya adalah an-nafarul ladzi kanu ma'an nabiy sallallahu alaihi wasallam, para sahabat secara menyeluruh yang ada di sisi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Faqama anhum wa akhadhu fi talabihi wa hum al-ma'niyuna lin-nabi al-mu'anniyuna lin-nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka mereka semua khawatir, para sahabat tersebut khawatir, mereka semua hakikatnya mencari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Akan tetapi Abu Hurairah lah yang paling jauh mencarinya, sampai ke kebun Bani Najjar tadi. Ada beberapa orang sahabat yang mencari ke toilet, ada beberapa sahabat yang mencari ke tempat lainnya, mungkin bertanya ke sebagian istri beliau yang rumahnya di sekitar masjid dan yang seterusnya. Akan tetapi Abu Hurairah lah yang mencari sampai ke kebun Bani Najjar tersebut. Maka mereka semua khawatir, mereka semua merasa kehilangan sosok Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wahum al-mu'anniyuna lin-nabi, mereka adalah orang-orang yang sangat perhatian dengan Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam, dan mereka adalah orang-orang yang hakikatnya mendapatkan rekomendasi ar-rasul sallallahu alaihi wasallam. Biqaulihi, ketika Nabi alaihi salatu wasallam mengucapkan man laqita min wara'i hadzal ha'id yashhadu an la ilaha illallah mustayqinan biha qalbuhu fabashshirhu bil jannah. Maka mereka semua ini sebenarnya yang ditujukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang Nabi ingin rekomendasi? Basyirhu bil jannah wa Abu Hurairah. Berikan kabar gembira kepada mereka, mereka akan masuk ke dalam al-jannah. Ya, para sahabat tadi yang berkumpul itu. Mereka semuanya hakikatnya mendapatkan busyra dari Ar-Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sebagai seorang ahlul jannah. Karena mereka adalah orang-orang yang sangat memperhatikan, yang sangat perhatian kepada Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata beliau, fa innahu qayyadahu biqaulihi min man laqita min wara'i hadzal ha'id. Nabi alaihi salatu wasallam memberikan syarat pada ucapan beliau, man laqita min wara'i hadzal ha'id, siapa yang engkau temui, laqita wahai Abu Hurairah, siapa yang engkau temui. Jadi bukan yang khabar ini sampai kepada mereka, tidak, yang berhadapan wajah dengan wajah, muka ketemu muka oleh Abu Hurairah, siapa yang engkau temui, siapa yang engkau dapati wahai Abu Hurairah dengan kedua sendalku ini dari balik kebun ini, maka berikanlah kabar gembira kepada mereka dengan syurga Allah subhanahu wa ta'ala. Wala syakka fi anna ula'ik hum min ahlil jannah. Maka tidak ada keraguan lagi bahwa mereka semua, para sahabat Nabi yang mengkhawatirkan keberadaan beliau, yang keimanan mereka benar-benar telah teruji, adalah bahagian dari penduduk al-jannah, syurga Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian, ikhwati fillahi ra'akumullah, disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam awal kali beliau bertemu dengan Abu Hurairah, ya Abu Hurairah, wahai Abu Hurairah, wa atani na'alaihi. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam memberikan kepadaku, kata Abu Hurairah, dua sendal beliau alaihi salatu wasallam. Ini yang akan dibahas oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar alaihi rahmatullah. Ya Abu Hurairah, wa'atani na'alaihi. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, wahai Abu Hurairah, seraya beliau memberikan dua sendal beliau alaihi salatu wasallam kepada Abu Hurairah. Amma i'ta'uhu, kata Al-Hafidz Ibnu Hajar alaihi rahmatullah, wa amma i'ta'uhu an-na'alaini. Afwan, ucapan Al-Qurtubi, masih ucapan Al-Imam Al-Qurtubi alaihi rahmatullah, Al-Imam An-Nawawi, afwan. Al-Imam An-Nawawi alaihi rahmatullah. Al-Imam Al-Qurtubi selesai penukilannya setelah beliau menuliskan atau memberikan faedah kepada kita tentang para sahabat Nabilah, orang-orang yang akan masuk ke dalam Al-Jannah. Kalam yang akan kita bawakan adalah ucapan Al-Imam An-Nawawi alaihi rahmatullah. Beliau menjelaskan lafaz a'tanina alaihi. Abu Hurairah mengatakan, Rasul alaihi salatu wasallam memberikan kepada aku dua sendal beliau. Wa amma i'ta'uhu an-na'lain, kata Imam An-Nawawi alaihi rahmatullah di dalam syarah Sahih Muslim jilid yang pertama halaman ke-236. Amma i'ta'uhu an-na'lain falitakuna 'alamatan dhahiratan ma'lumatan indahum. Tujuan kenapa Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam memberikan dua sendal beliau kepada Abu Hurairah adalah agar dua sendal beliau menjadi alamatan zahirah, menjadi tanda yang sangat nampak, ma'lumatan, yang diketahui, indahum, di sisi para sahabat Nabi radhiyallahu ta'ala anhum ardhahum. Karena kalau Abu Hurairah sekedar sampai ke majelis tersebut, perkumpulan sahabat tersebut, dan menyampaikan, aku tadi menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam dan beliau memberikan kabar demikian, demikian, dan demikian, mungkin sebahagian sahabat bertanya-tanya, di mana kamu dapati? Ada sebahagian mungkin ada orang munafikin mau menyusup, mungkin Abu Hurairah berdusta tentang kabarnya, tapi dengan membawa dua sandal Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kerancuan-kerancuan tersebut bisa dikesampingkan oleh mereka para as-sahabah. Terlebih al-munafikin tidak akan bisa memanfaatkan celah dustanya mereka kepada Abu Hurairah. Ya'rifuna biha, maka harapannya para sahabat Nabi radhiyallahu ta'ala anhum ardhahum mengetahui bahwasanya Abu Hurairah benar-benar annahu laqiyan nabiy sallallahu alaihi wasallam. Abu Hurairah benar-benar melihat, menyaksikan, bertemu langsung dengan Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam. Sehingga dua sendal Nabi alaihi salatu wasallam sengaja dibawakan, sengaja dititipkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam kepada Abu Hurairah agar memperlihatkan ke hadapan para sahabatnya, ini sendal Nabi alaihi salatu wasallam. Dan Nabi alaihi salatu wasallam berpesan demikian, demikian, dan demikian, misi yang ingin disampaikan oleh Rasul kepada para sahabat tersebut, haula annas wa yakun auqa'a fi nufusihim. Maka dengan tujuan ini Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bisa mengetahui bahwa hal itu akan lebih menenangkan hati-hati mereka yang sebelumnya mereka kalut, yang sebelumnya mereka sedang galau, gundah. Bagaimana Nabi SAW tidak kembali-kembali di tengah-tengah mereka, di sisi mereka, bagaimana menenangkan hal tersebut? Ini bagian dari rahmahnya Nabi kita Muhammad SAW. Beliau tidak ingin ada para sahabat beliau yang khawatir, beliau tidak ingin ada para sahabat beliau yang kalut, sedih, sempit hatinya, tidak ingin. Beliau ingin semua sahabat beliau adalah orang-orang yang berbahagia. Ini terkhusus kepada para sahabat beliau radhiyallahu ta'ala anhum ardhahum. Begitu pula rahmah beliau kepada umat beliau, kita semua yang beliau sangat sayangi, yang beliau sampai menangisi, ummati, ummati, umatku, umatku ya Allah, mana umatku, aku ingin mereka semua masuk ke dalam al-jannah, aku ingin mereka semua masuk ke dalam syurga Allah subhanahu wa ta'ala. Betapa sayangnya Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam kepada kita semua. Lima yukhbiruhum bihi anhu sallallahu alaihi wasallam wa la yunkaru kaunu mithli hadza yufidu ta'kidan. Dan tidak bisa kita ingkari ketika Abu Hurairah membawa dua sandal Nabi sallallahu alaihi wasallam, tujuannya adalah menta'kid, memberikan penekanan. Ini penekanan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam agar benar-benar aku, yakni Abu Hurairah, menyampaikan kepada kalian, yakni para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang aku temui dengan dua sandal Nabi sallallahu alaihi wasallam ini dan dia beriman la ilaha illallah, dia akan masuk ke dalam syurga Allah subhanahu wa ta'ala. Wa in kana khabaruhu maqbulan, walaupun khabar yang dibawa oleh Abu Hurairah secara hukum asal pasti akan diterima. Abu Hurairah ma'ruf di tengah-tengah para sahabat, orang yang paling banyak meriwayatkan hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tapi dengan dititipkannya dua sandal Nabi alaihi salatu wasallam ini lebih menunjukkan kebenaran apa yang terjadi di tengah-tengah Abu Hurairah, begitu pula lebih menekankan apa yang beliau bawa dari khabar atau bushra, kabar gembira dari Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Yang akhirnya telah kita bahas pada pertemuan terakhir, bagaimana Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu arda pertama kali bertemu dengan Umar ibn al-Khattab radhiyallahu taala anhu arda. Kemudian Umar ibn al-Khattab menanyakan, kenapa wahai Abu Hurairah engkau membawa dua sendal Nabi sallallahu alaihi wasallam? Yang akhirnya Abu Hurairah ketika mengkabarkan, dipukul dua dada Abu Hurairah oleh Umar ibn al-Khattab sampai tersungkur, duduk tersungkur, Abu Hurairah jatuh. Yang Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam nantinya akan kita sebutkan faedah yang berkaitan dengan hal ini, mendudukkan Abu Hurairah dengan Umar ibn al-Khattab dan meminta alasan kenapa Umar ibn al-Khattab berlaku demikian kepada Abu Hurairah. Yang sebelumnya Abu Hurairah diminta oleh Umar ibn al-Khattab, irji', kembali kamu ke sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam, jangan melanjutkan perjalananmu, jangan melanjutkan khabar tersebut, bushra tersebut kepada para sahabat yang ada di sekitar masjid. Wallahu a'lamu bissawab. Ikhwati fillah yara'akumullah, kita akan membahas faedah-faedah yang bisa kita ambil, faedah-faedah yang bisa kita petik dari kisah yang sangat mulia ini yang ada di sisi Abu Hurairah, Umar ibn Khattab dan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam secara khusus. Pertama, faedah yang bisa kita ambil adalah anna mujarradat talaffuzi bisyahadataini la yakfi fi tahqiqil iman. Sesuai dengan bab yang dituliskan oleh Al-Imam Nawawi, bahwasanya sekedar mengucapkan dua kalimat syahadat itu tidak cukup, harus dibarengi dengan keyakinan. Jadi tanpa adanya keyakinan percuma, harus dibarengi dengan ketidakraguan sedikit pun dengan kalimat tauhid tersebut. Ballabudda min istiqanil qalbi, wajib dibarengi disisipi dengan keimanan kita terhadap kalimat tauhid tadi. Jangan sampai ada unsur keraguan. Di antara unsur keraguan apa? Di antara unsur keraguan adalah ketika kita masih menganggap bahwa ilah atau alihah, sesembahan-sesembahan yang disembah oleh selain kaum muslimin, kufar, dalam tanda kutip non-muslim, adalah sesembahan-sesembahan yang menurut dia masih layak untuk disembah. Ini termasuk asyak, termasuk keraguan. Kita harus menanamkan di dalam benak-benak kita bahwa alihah yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala adalah sesembahan-sesembahan yang disembah tapi dengan cara yang batil. Ini harus kita tanamkan, enggak pun, dalam permasalahan tersebut. Karena ini berkaitan dengan kunci surga yang ada di tengah-tengah kita. Kalimatul la ilaha illallah sudah kita pegang. Kalimatul la ilaha illallah sudah kita lafadzkan. Tapi lafadz-lafadz ini membutuhkan gerigi-gerigi. Kunci ini membutuhkan gerigi-gerigi yang bisa membuka pintu surga nanti di tengah-tengah kita biiznillahi taala. Di antara gerigi tersebut adalah keyakinan kita terhadap kalimat ini, bahwa konsekuensinya adalah kita menafikan, meniadakan seluruh alihah, seluruh sesembahan yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala, termasuk pegunungan, termasuk laut, dewa-dewa dan yang seterusnya semuanya. Patung-patung itu semuanya adalah sesembahan yang memang mereka sembah, tapi mereka sembah dengan cara yang batil, wal'iyadzubillah. Kemudian faedah yang kedua yang bisa kita ambil dari kisah yang mulia ini adalah istihbabu julusil alim li ashabihi, disunnahkan seorang alim, seorang yang berilmu itu duduk di tengah-tengah para sahabatnya, dekat. Jangan menjadi orang yang istimewa, jadi tidak bisa bergaul dengan mad'unya, tidak bisa bergaul dengan orang-orang yang belajar dengannya, li ashabihi, dengan teman-temannya. Seperti Nabi sallallahu alaihi wasallam duduk di tengah-tengah para sahabat radhiyallahu taala anhum wa ardahum wa li ghairihim minal mustaftina wa ghairihim yu'allimuhum wa yufiduhum wa yuftihim. Maka seorang alim tersebut memiliki tugas untuk bisa dekat dengan murid-murid mereka, seperti Nabi alaihi salatu wasallam dekat dengan para sahabat beliau. Tujuannya satu, yaitu agar bisa memberikan ilmu kepada mereka, agar bisa memberikan faedah, agar bisa memberikan fatwa, jawaban-jawaban dari apa yang mereka butuhkan dari seorang alim tersebut. Dan duduknya seorang alim, duduknya seorang yang lebih berilmu di tengah-tengah para muridnya, di tengah-tengah para sahabatnya, ini memiliki faedah yang lain, yaitu menunjukkan ketawaduan dia. Menunjukkan ketawaduan seorang alim tersebut. Dalam hal ini adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tawadu'nya beliau sudah tidak bisa dipungkiri. Tawadu'nya Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bahkan kepada orang yang lebih tua. Abu Quhafah telah kita sebutkan bagaimana ta'zimnya Rasul, tawqirnya Nabi, hormatnya beliau sallallahu alaihi wasallam kepada seorang yang lebih tua, Abu Quhafah, ketika dibawa oleh Abu Bakar As-Siddiq ke hadapan para sahabat Nabi, di tengah-tengah para sahabat Nabi untuk melakukan baiat ke hadapan Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Hala tarakta syekh fil bait?" Wahai Abu Bakrin, biarkan orang tua kita, biarkan Abu Quhafah berada tetap di rumahnya, agar hatta ana akun atihi fil bait. Biarkan aku yang akan datang ke rumahnya untuk membaiat beliau radhiyallahu ta'ala anhu arda. Tawadu'nya Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada orang yang lebih tua, kepada anak-anak kecil pun. Sekian banyak contoh yang tidak bisa kita sebutkan satu persatu. Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah qudwatun hasanah, panutan yang terbaik dalam permasalahan ini. Di antaranya bentuk ketawaduan beliau, biasa untuk duduk di tengah-tengah para sahabat beliau radhiyallahu taala anhum wa ardhahum. Kemudian yang ketiga, faedah yang bisa kita ambil adalah bayanun atau bayanu makana as-sahabatu radhiyallahu taala anhum wa ardhahum alaihi min al-qiyam bi huquqi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Penjelasan yang berkaitan dengan bagaimana para sahabat Nabi telah menunaikan hak-haknya Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa ikramihi, dan bagaimana para sahabat Nabi telah memuliakan Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syafaqati alaihi, dan para sahabat tersebut sangat sayang kepada Rasul, sangat cinta kepada Nabi mereka alaihi salatu wassalam, wal inzi'ajil baligh lima yatruquhu alaihi salatu wassalam, dan mereka merasa khawatir, merasa sempit dadanya, merasa galau tadi ketika Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mendapati sebuah kemudaratan. Ketika Nabi SAW dikhawatirkan, dicegat, mereka adalah orang-orang yang paling khawatir kepada keselamatan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dari hadis ini kita bisa mengambil faedah bagaimana para sahabat menunaikan hak-hak Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dengan sempurna. Ada beberapa faedah tambahan yang disebutkan oleh para syurahul hadis yang sedikitnya kita tambahkan insyaAllah setelah adzanul isya. Falyatafaddal al-muadzin yu'adzin. Akhwati fillah yara'akumullah, faedah berikutnya yang bisa kita ambil dari kisah mulia Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu ardhah ini adalah jawazu dukhulil insan mulka ghairihi bighairi idnihi. Jawazu dukhulil insani mulka ghairihi bighairi idnihi idha alima annahu yarda dhalik. Diperbolehkannya seorang masuk ke satu ruangan yang di dalamnya ada sahabatnya, yang di dalamnya ada temannya, yang di dalamnya ada orang lain, bi ghairi idznihi, tanpa izin dulu. Jadi tanpa mengetuk dulu, tanpa assalamualaikum dulu. Ini dalil atau faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini. Mana dalilnya? Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu ardhah ketika menyelinap masuk ke dalam kebun tersebut yang di dalamnya terdapat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak lantas Abu Hurairah teriak dulu di luar, "Wahai Rasulullah, aku minta izin atau memastikan dulu apakah Nabi ada di dalam kebun tersebut." Ghalabatul dhon yang ada di sisi Abu Hurairah, beliau memperkirakan Nabi alaihi salatu wasallam ada di dalam. Akhirnya beliau masuk tanpa meminta izin terlebih dahulu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Syaratnya satu dan tidak boleh dihilangkan. Idza alima annahu yarda dzalik. Kalau kita benar-benar mengetahui orang lain tadi, sahabat kita tadi, teman kita tadi yarda dzalik, dia rela untuk tidak dimintai izinnya. Karena mungkin akrab sekali, karena mungkin sudah dekat sekali, jadi tanpa izin pun biasa. Tapi kalau kita enggak mengetahui syarat ini, yarda dzalik, ini yang kita masuki ruangannya enggak terlalu akrab dengan saya, kalau saya enggak salam dulu, enggak ketuk dulu, khawatir dia marah. Jangan dipraktekkan ini. Kita lihat kedekatan Abu Hurairah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat dekat. Dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat dekat. Awsani khalili. Bahkan Abu Hurairah mensifati Nabi alaihi salatu wasallam dengan kasih sayang. Awsani khalili, telah memberikan wasiat kepadaku khalili, kekasihku. Dekat sekali dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau kita mendapati sahabat kita tersebut, teman dekat kita tersebut, enggak ada masalah insyaallah kalau kita masuk tanpa adanya izin, maka dipersilahkan sebagaimana Abu Hurairah masuk ke Nabi sallallahu alaihi wasallam tanpa adanya izin dari beliau. Lima waddati bainahuma, karena saling cintanya dua insan tersebut, dua pihak tersebut yang menunjukkan saling akrabnya mereka. Fa inna Abu Hurairah dakhala al-ha'ita, karena Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu arda telah masuk ke dalam kebun yang di dalamnya terdapat Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa aqarrahu annabiyyu sallallahu alaihi wasallam ala dzalik, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mentakrir, menyetujui, tidak mengingkari apa yang dilakukan oleh Abu Hurairah. Nabi sallallahu alaihi wasallam seorang yang tidak bisa melihat kemungkaran di hadapan beliau, pasti beliau akan mengingkari. Beliau adalah seorang yang nahi anil munkar, mengingkari kemungkaran yang ada. Kalau yang ada di hadapan Abu Hurairah sebuah kemungkaran, sebuah kesalahan, maka akan ditegur oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bukan sifatnya Nabi diam dari kemungkaran yang ada. Kemungkaran yang ada didiamkan, sahabat yang melakukan kesalahan didiamkan. Bukan kebiasaan dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Bahkan ketika Ka'ab bin Malik melakukan sebuah kesalahan, langsung ditinggalkan oleh beliau, tidak diucapkan salam kepada Ka'ab bin Malik selama 50 hari 50 malam. Ini sikap seorang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka karena Nabi alaihi salatu wasallam tidak mengingkari apa yang ada di sisi Abu Hurairah ketika langsung menyelinap masuk ke dalam tanpa adanya izin, maka itu menunjukkan diperbolehkan hal tersebut. Sekali lagi syaratnya, idza ya'lam atau idza alima annahu yardha dzalika. Kalau kita benar-benar yakin, kita mengetahui sahabat kita tersebut, teman kita tersebut, orang lain yang ada di dalam ruangan tersebut ridha, rela apabila kita langsung masuk begitu saja tanpa adanya izin. Al-Imam Nawawi alaihi rahmatullah menyebutkan faedah ini dengan melengkapi faedah yang lain. Kata beliau alaihi rahmatullah, wa hadza ghairu mukhtassin bidukhulil ard. Faedah ini tidak khusus hanya berkaitan dengan masuknya seseorang ke ruangan temannya, masuknya seseorang ke rumah temannya misalkan. Tidak khusus yang berkaitan dengan masuknya seseorang ke kebun orang lain, ke ruangan yang lain, temannya, sahabatnya. Kalau rumah mungkin kan enggak bisa dipraktekkan karena rumah adalah aurah al-ahl. Di sana ada keluarga-keluarga dia, enggak mungkin. Tapi di sini kan Nabi sallallahu alaihi wasallam di kebun sendirian, dan tak enggak ternukil dari Abu Hurairah bahwa beliau masuk begitu saja ke dalam rumahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, ke rumahnya Aisyah, Hafsah bintu Umar dan yang lainnya. Tidak. Ini dalam kondisi Abu Hurairah mengetahui, alima radhiyallahu taala anhu ardhah. Nabi alaihi salatu wasallam enggak akan marah karena di dalam kebun tersebut sendirian, berbeda dengan rumah. Jadi ruangan tadi atau kebun atau tempat apapun itu, faedah ini kata Imam Nawawi tidak khusus. Tidak khusus berkaitan dengan masuknya seseorang ke tempat temannya tanpa izin. Bal yajuzulahu al-intifa'u bi'adawatihi. Bahkan diperbolehkan. Selama syaratnya terpenuhi, dia tahu temannya ini rela, enggak akan marah, untuk memanfaatkan alat-alat yang dimiliki oleh temannya. Alat-alat yang dimiliki oleh temannya. Temannya punya pulpen misalkan. Ya, sahabat karibnya, sahabat dekatnya. Kalau dipinjam 5 menit, 10 menit, insya Allah gak marah. Sudah dia pakai pulpennya tanpa izin. Sendal temannya, ini teman akrab saya yang punya sendal ini. Saya pakai 5 menit, 10 menit untuk berwudu. Gak izin, gak masalah. Apakah namanya gosop? Kalau dia yakin, sekali lagi, kalau dia yakin itu tidak mendatangkan kemarahan temannya, kekesalan temannya, kejengkelan temannya, maka itu bukan bahagian dari gosop. Tapi yang gosop ya itu tadi, dia gak yakin, dia ragu, ini sendalnya siapa? Sendalnya Fulan, sendalnya Alan. Saya gak terlalu akrab dengan dia, ya jangan. Ini benar-benar akrab, dua orang ini saling mencintai, saling mengasihi, saling mentasmi, saling terus berdua. Alhamdulillah, maka kalau dia mau memanfaatkan barang temannya tanpa izin, biadawatihi, dipersilahkan. Wa akru ta'amihi, dan boleh juga untuk memakan makanan yang dia miliki. Teman akrabnya memiliki satu bungkus mie, dipakai dulu. Dia yakin teman akrabnya gak akan marah. Sudah akrab, sudah tenang, gak akan mendatangkan kemarahan atau kejengkelan dia. Silahkan tanpa adanya izin, saya pinjam dulu. Tanpa perlu itu, diperbolehkan dalam syariat Islam. Wal mahallu min ta'amihi ila baiti, wal hamalu min ta'amihi ila baitihi, wa rukubi dabbatihi. Walhamlu man ta'amuhu ila baitihi wa rukubi dabbatihi. Begitu pula dengan mengendarai dabbah, kendaraan yang dia miliki. Dia punya sahabat, motornya mungkin ditaruh di sebuah tempat, dan karena dia sahabat karib tahu, oh tempat teman saya taruh motor di atas lemari ini. Dia ambil untuk hajat, kemudian dipakai tanpa izin dari si pemilik motor. Gak ada masalah. Kalau sekali lagi syaratnya, idza alima, dia mengetahui benar-benar yakin, bahwa temannya tersebut tidak akan marah. Kemudian kata Imam Nawawi alaihi rahmatullah, wa nahwi dzalik minat tasarrufi alladzi ya'lamu annahu la yashukku ala sahibihi, ataupun hal-hal yang lainnya, contoh-contoh yang lainnya silahkan dikiaskan, selama dia mengetahui benar-benar yakin temannya tidak akan yashuk ala sahibihi, temannya tidak akan marah, temannya tidak akan jengkel, sudah benar-benar akrab sudah, maka dimanfaatkan oleh temannya tersebut, sahabatnya pun dipersilahkan tanpa adanya izin. Kemudian kata beliau menutup ucapan ini atau syarah hadis ini, hadza huwal madhhabus sahih, inilah madhab yang benar, alladzi alaihi jamahirus salafi wal khalaf, dalam permasalahan ini inilah yang benar. Jadi tanpa perlu adanya izin, kalau memang benar-benar kita mengetahui sang pemilik barang tersebut, sang pemilik ruangan tersebut yang berada di dalam tempat tadi akan rela dan akan ridho serta tidak marah apabila kita masuk tanpa izin, apabila kita pakai tanpa izin, apabila kita manfaatkan tanpa adanya izin. Inilah madhab yang ada di sisi para ulama as-salaf wal khalaf minal ulama'i rahmatullahi alaihim. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa merahmati mereka. Ini insyaAllah ta'ala yang bisa kita bahas pada pertemuan malam hari ini. Masih banyak faedah-faedah yang berkaitan dengan hadis ini, karena hadis ini menukilkan kepada kita sekian banyak faedah-faedah ilmiah yang belum lagi kita bahas faedah yang berkaitan dengan kalimat tauhid yang telah disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang keberadaan mereka, orang-orang yang telah dijamin masuk ke dalam syurga Allah subhanahu wa ta'ala. Insyaallah akan kita lanjutkan pada pertemuan yang berikutnya. Kurang lebihnya ana mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, wa sallallahu wasallam wa barak ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.